tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, ketinggian di muka bumi, akan tetapi menginginkan kerusakan. Contohnya adalah perampok, begal, mencuri. Mereka ingin merusak di muka bumi, menginginkan kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak menginginkan kesombongan, tidak mau jadi penguasa. Cuma sekedar merampok, dapat uang tidak seberapa, ya itu yang diinginkan. Dia tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, namun menginginkan kerusakan. Ada lagi orang yang tidak menginginkan kerusakan, namun dia menginginkan ketinggian di muka bumi. Apa contohnya? Dia tidak ingin merusak muka bumi, akan tapi dia ingin dia diagung-agungkan, dia dipuja-puja orang. Orang pada kagum padanya, namun dia tidak punya keinginan untuk merusak. Dukun, dukun itu mana dukun? Masuk teman. Merusak juga ya. Dan manusia jenis yang keempat adalah orang yang menginginkan ketinggian di muka bumi dan menginginkan kerusakan. Maka ini lekwari. Dia ingin menginginkan dunia jadi penguasa dan menginginkan kerusakan. Keadaan kacau, dia senang. Karena dengan kekacauan, malah dia akan diuntungkan. Waqad taqaddama qawluhu ta'ala inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'an yastad'ibu ta'ifatan minhum yudhabbibu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Dia Fir'aun adalah orang yang sombong di muka bumi, dan dia jadikan ahlaha, penduduk bumi itu, syian, kelompok-kelompok. Yastad'ibu ta'ifatan minhum, dia berkuda sekelompok dari mereka, yaitu Bani Israel. Yudhabibu, dia sembelih abna'ahum, anak-anak laki-laki Bani Israel. Yastahyi nisa'ahum, dan dia biarkan hidup anak-anak perempuan Bani Israel. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merusak di muka bumi. Tentang syi'an, maknanya di tafsir jalan lain, fi'okon fi'khidmatihi, dia jadikan penduduk Mesir terdiri dari berbagai kelompok yang semuanya bertugas melayaninya. Ada kelompok ini bertugas melayani itu, ada kelompok B tugasnya pelayanan itu, dan seterusnya. Innahu kana minal mufsidin, sebenarnya dia termasuk orang-orang yang merusak di muka bumi dengan melakukan pembunuhan dan yang lainnya, bahkan dosa.